Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan Pengerusi, seterusnya ahli jawatan kuasa penganjur, Imam Bilal, para ustaz, makmum, jemaah sekalian muslimin dan muslimat, sama-sama kita panjatkan syukur. Pada petang ini Allah Ta'ala benarkan kita berada dalam surau Kampung Surau Padang Kemuting ni untuk satu sesi tazkirah berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada petang ini terhitung sebagai suatu amal soleh yang akan kita lihatkan akan keuntungannya pada hari kita bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti. Kita sudah pun masuk dalam juzuk yang kedua daripada bulan Ramadhan. Masing-masing sudah serasi dengan puasa. Kadang hari pertama, hari kedua rasa lapar, dan ni tak rasa lapar dah. Dan surau masjid pun malam-malam ni nampak awal kurang dah orang. Ada kurang. Kalau satu Ramadan, dua, tiga, empat, lima tu jadi ramai. Jadi kalau 10 dah kata ni dia ada kurang dah. Pasal apa? Pasal nak timbul Syawal. Pada 20 hari lagi. 19 hari lagi. Masing-masing dengan hak masing-masing lah. Berpuasa, berterawih dan seumpamanya. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Ramainya umat Islam yang berpuasa tetapi tidak ada daripada pahala puasa ataupun ganjaran ataupun fadilat puasa mereka itu melainkan lapar dan dahaga saja. Maksudnya ramai puasa Tuhan tak terima. Puasa ramai Tuhan tak terima. Apa sebab Tuhan tak terima? Banyak sebab. Yang pertama, orang yang puasa tapi dia tidak beriman kepada Allah. Sebab tu dalam hadis memberikan tentang Ramadan, Nabi menyebut, man qama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar au kama qala. Siapa yang mendirikan Ramadan iaitu berpuasa dan bersembahyang atas dasar beriman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran yang disediakan oleh Allah, diampunkan dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nombor satu yang Tuhan tak terima, puasa tak beriman. Tak beriman, mana puasa? Kalau tak beriman, tak puasa pula. Ada. Kerana Islam ini dia kait dengan rukun. Rukun termasuk yang puasa yang kita kerjakan. Mendirikan puasa baru menunaikan rukun Islam. Semayang tak beriman, puasa tak beriman. Orang kata mu puasa tak? Puasa lah. Semayang tak? Semayang. Lepas tu akidahnya rosak. Dia percaya kalau berobat Tok Bomo boleh lebih baik, doktor boleh lebih baik, dah sia-sia puasa. Kalau anak kita makan gaji bandar besar belaka bakar, tak susah dah ibu bapa dah. Tuhan nak terima ke mana puasa? Pasal rosak dah. Akidah rosak jahanam. Kalau piti banyak dalam bank, tak susah dah bila-bila. Nak hamba. Nampak? Tuhan tak terima puasa, lelah saja. Sebab apa? Pasal hanya Allah saja segala-galanya. Kalau kita yakin piti banyak senang akan datang, jadi murtad. Batal akidah. Syirik. Punah jahanam. Dan nak terima guanya puasa. Nah. Hak jenis percaya maknanya manusia yang beri nikmat bukan Tuhan. Tak jadi apa gak puasa. Nyanda macam ular sawa nak apa. Pasal apa? Pasal tidak beriman kepada Allah. Batu nabi-nabi, rasul-rasul mari ke umat masing-masing. Dia tak ada puasa lagi, dia iman dulu. Beriman dengan Allah Taala dulu. Baru mari hukum hakam, baru mari ibadat. Nampak? Ha, iman dulu. Batin Nabi kata ramai umat aku puasa tapi tak boleh pahala. Tu hak jenis rasa akidah. Dia antaranya lagi makan haram. Sumber yang haram. Nega benda haram. Maka tak terima ibadah. Tasa kata puasa semayang tak terima. Dah tembak babi jual ke orang kafir. Kaedah mengatakan ma haruma akluhu haruma bai'uhu. Apa yang haram kita makan, haram jual beli. Tapi bukan sini. Tembok babi jual ke Cina kafe. Batu pitih wak beli semua wak buka puasa. Balik awal terus. Ada satu tempat berlaku Tok Imam tukang tembok. Tok Bila tukang jual. Dan awak aku ni jahil. Dia kata, Datuk Imam jahil lagi. Eh, Datuk Imam memang jahil. Dia tak jahil ni alim. Baru tak jahil. Kalau Datuk Imam tu mengaji, baru tak jahil. Datuk Datuk Imam dah. Datuk Imam tak ada kaitnya ilmu. Datuk Imam ni ketua driver abad semayang. Kalau dia belajar agama dengan ulama-ulama tu guru, Datuk Imam tu tak jahil. Kalau jadi Datuk Imam saja, jahil. Nampak? Nampak tidak tahu dia tu lah. Ingat tak apa. Ingat tak apa je. Berubah bulu kening. Nah, ramai ingat tak apa. Jawab gitu lagi dalam sekarang dalam kubur. Kalau kita, mana mu jual babi ke Cina? Mana mu jual labi ke Hindu? Jawab lah kubur. Nah, ingat tak apa. Ha, jawab gitu. Nampak? Nah, sumber yang haram. Itu ha, jenis kapung. Oh ikat katok, katok dia besar gitu, katok dia ni. Kalau lelek dia lelek ulu lah dia. Dia dalam biar-biar air. Besar-besar gini lah, sekali dua kali saya kau. Jual ke Cina? Cina buat singgang. Asal bedah. Dia kata tak, kita tak akan jual ke Cina. Dah boleh kau. Dia kata buat bedah tak boleh. Oh, oh main buat-buat ni. Tuhan beri umur, suruh mengaji, suruh belajar agama, buat ada. Nah, seorang 50, 60, 50, 60 umur. Pakcik berapa dah? Pakcik 60. 60 jahil macam itik sekati. Berapa benda boleh? Cari dia ni, ya? Hati kita. Kita ni akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa kita jahil dalam bab agama? Ya, main. Sebab tu jadi makan haram. Hak tahu dah nak makan haram juga tu nombor dua. Nombor satu tak tahu. Nah, kalau budak cek tak apa, dia tak tanggungjawab. Ayah buat balik, berah, pitih curi. Anak tu makan, bini tu makan, tak dosa. Pasal tak tahu. Bini tu tak wajib kena pergi tanya pula, abang beli-beli kedai mana. Pitih duana, haa tak wajib pula gitu. Tapi kita ni sebagai umat Islam biar tahu halal haram. Dalam kebanyakan kehidupan kita, kita kena tahu. Setengah-setengah perkara, tak wajib tahu. Kalau termakan hak haram, maaf. Dah kalau ni, ni ada kira halal haram. Dah. Nah. Dah kau ni, mungkin tak buat eh. Piti ni. Nak nak isi borang. Dia orang kata tak boleh. Hei. Kira apa korang ambil. Ya. Kan hormat. Rezeki jangan ditolak. Haram Allah gini. Jadi sama segi dengan beruk yang duduk atas indah basikal. Beruk yang nak makan ni tanya halal haram. Beruk. Tanya tak? Tak. Dah kalau kita orang kampung. Asal boleh piti situ. Tak tahu sumber mana. Anak beranak beruk. Kira tak betul gitu? Ha dah. Kekerah kan? Ha? Bukan, bukan kita nak marah kau orang ni tau. Bulan-bulan puasa ni. Neh. Ha. Kalau tidak tak tajam tak. Golok tupu, kita asah perlahan. Setu dak setu dengan batu ngasah. Tajam. Dak ah. Dia kena keras, ring, ring baru tajam. Ah di tepat kena slow. Ah dia tengok gitu. Tak apa keras-keras pun kat dia ada nasi tau. Nah ada nasi. Ada. Jadi daklah parok sangat, neh. Ha, jadi bukan kita nak kata kakak pun ni dak. Tazkirah, beri peringatan. Kalau dak sudah, kalau ya beki. Fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tuhan kata beri peringatan. Karena beri peringatan tu kadang-kadang memang memberi guna kepada orang beriman. Nah. Ha. Macam kita marah ke anak-anak kita kau. Kalau anak kita jawab memang kita bengang dengar. Nah, benda ayah belebel tak mau. Ha tengok. Padahal ayah belebel bukan nak suruh nak kata anak tu jahat. Nak jaga-jaga, nak suruh jadi molek. Faham? Ha jadi ulama-ulama ni ibu bapa ah. Ha. Jadi binatang dia tak ada kira. Dia mari je meh atau meh depan dia, dia tak tanya dah. Halal haram. Jadi kita bukan binatang. Kita manusia yang berakal, Tuhan beri pula agama. Nah. Kita bagi meh kat lembu. Nah, lembu tengok cuah meh depan muka lembu. Ada orang tanya halal ke haram kan? Tak tanya dah. Maka kalau kita tak mahu jadi anak beranak sama seri dengan martabak lembu, kita kena tahu hak halal haram. Haram dak ambil. Sorry, minta maaf ha. Halal dak apa. Nampak ni? Baru ada beza kita dengan orang kafir. Orang kafir ni faham belaka. Nah, apa mangkana mukminan, apa mangkana mukminan kamangkana fasika. Tuhan kata adakah sama orang beriman dengan orang kafir? La yastawun tu subuh-subuh Jumaat. Sini baca. Yuk. Baca kau. Bukan sini mazhab Maliki, padang muting. Mazhab Hanafi belaka, mazhab Syafi'i belaka. Faham tak? Kunut subuh, kunut subuh sujud sejadah. Ha. Afaman kana mu'minan kaman kana fasika. Tu imam baca, ingat saja. Ingat nak suruh ifak bila guna, ha saja. Nak suruh sedak tajwid, dah. Nak suruh makmum dengar. Tok imam tanya, adakah sama orang beriman dengan orang kafir? La yastawun. Mana tak sama? Jauh langit dengan bumi. Kena nampak maksud ayat kan? Jangan nampak yastawun ma'arik di sukung. Itu tak kawal tu. Untuk bacaan di mulut. Tak sama orang kafir, tak kira halal haram, faham belaka. Nah. Cina ni tak ada bak warok. Neh? Ha, Cina orang Hindu, Buddha, Majusi tak ada warok dia. Dia warok dak warok ni orang Islam. Neh, jadi kalau siapa pi kalau siapa pitih kita dia pakai retak selalu sama dengan lembu ah. Pakai dak tanya cuma baik lembu sikitlah. Pasal lembu dak masuk neraka. Neh? Ha, ada lembu masuk neraka. Guana lembu ni masuk neraka ni. Berzina, lembu kata. Tak ada. Manusia lah. Nah, yang derhaka kepada Allah. Jadi kita ni hidup sekali seorang. Nah, belajar hukum syarak supaya makan minum kita terjaga. Bila terjaga, maka puasa kita tak lelah saja. Tak usah kata 30 hari, sehari dah. Ha, Tuhan terima puasa kita. Tak apa dah atas hari. Umpamanya, pasal sehari tu yang Tuhan terima, dia benteng daripada api neraka. Nah, patutlah ibadah-ibadah kalau makan hak haram maka tak jadi rawat. Dalam ni ada apa-apa. Pasal apa rakyat makan hak haram? Pasal orang atasan makan. Dia kita buka kedai, kita jadi tokek, tokek lebong, kuli lebong. Nampak? Ha. Tapi kalau tokek berjaga-jaga, tokek ni jenis jujur dan sebagainya, ada juga kuli lebong tapi tak parok. Ha tu kepala dia kena molek. Dah kalau kita ayah luar pendek dah, anak luar dalam saja. Faham? Ayah cing diri, anak cing berlari. Dah ni ayah cing berlari. Rasuah merata-rata makan haram ada apa? Tubik dalam sok khabar datuk ni 20 juta rasuah. Tubik dalam sok khabar pula datuk ni lesak piti pula 20 juta pula. Oh ni bahan piti 500 ribu. Kontraktor pula bahan 50 ribu. La ilaha illallah. Jadi ada apa? Nampak? Apa jadi gitu? Jadi hilang bisa tegal, tegal biasa dah. Jamak, oh, jamak apa benda ni? Sultan Zainal Abidin yang 3 meter negeri Terengganu. 4 kali berlaku zina. Bekaknya 15 tahun meter. 4 kali berlaku zina. Kita 4 minit sekali. Faham tak? Dalam surau, batu buruk. Ada lagi batu buruk kat orang main. Eh? Ada tak surau camai tengah? Haa. Dalam surau tu. Belina dalam tu, 2 pasang. Belina dalam surau. Ni zaman Haidari. Nampak? Sebab apa? Sebab masing-masing tak beriman dan tak bertakwa kepada Allah. Ayah tak beriman, dengar habis dengan anak tak beriman. Maknanya pemerintah tak beriman kepada Allah, habis jadi punah jahanam rakyat. Faham tak? Dah pemerintah dah tak kira nak makan haram makan apa. Digalakkan pula makan haram. Semalam saya terima satu soalan. Ditanya. Dia kata tempat kerja saya ustaz. Dia ni pegawai dah, tapi dia marah dia ni ke kerajaan Selangor. Sebab apa marah? Pasal apa dia kata tak boleh wang zakat. Dia kata masa UMNO meretoh itu boleh wang zakat. Ni bukan nak cerita politik, cerita agama. Faham tak? Jadi dia ni pegawai kerajaan, cuma dia atas nama ibu tunggal. Pegawai kerajaan nak makan zakat kepala atau apa ni? Kereta dia 2 buah. Dia kata zoling kerajaan ni tak beri dia zakat. Padahal dia ibu tunggal. Masa zaman kerajaan dulu beri dia zakat. Padahal dia pegawai kerajaan. Sepatut dia bersyukur kerajaan sekarang tak beri dia zakat. Kerana zakat haram bagi dia. Jadi dia tak makan dah benda yang haram. Syukur Alhamdulillah. Ha? Bukankah orang yang tak layak terima zakat wajib memulangkan kembali harta zakat? Dia kena pulang balik. Dia bertaubat kepada Allah dan pulang balik. Sama ada beri kami atau terus kepada asnaf. Ni tak marah. Pasal apa? Kerana rakyat telah dibiasakan oleh pemerintah untuk melakukan perkara yang haram pada syarak. Maka jadi hilanglah bisa tegal biasa. Bila mari satu kerajaan baru yang nak membersihkan perkara-perkara kotor, tak boleh nak terima. Dalil kita sendirilah kalau kita duk buat benda yang haram, lama dah, kalau orang kata haram, kita marah. Tapi kalau kita tak buat benda tu, kita mudah boleh terima. Kalau kita buat dah, makan minum dengan haram dah, dah mari ustaz kabar haram, kita tak duduk. Dia ustaz ni, tak lalu ni. Tak apa kemah lah. Cari ustaz lain. Jumpa ustaz kata, tak haram mana, hawa-hawa nak haram. Ni boleh tahan sikit. gitu. Pasal kita sedap, dia haram-haram ni bisa dia. Dia hidup dalam tulang itu. La yakmalullahu ta'ala ahadikum fi jawfihi haramu au kama qala, tidak menerima Allah Ta'ala akan satu semayang kamu dalam perutnya ada makan yang haram. Mata dah buka dengan benda yang haram. Leni pula jaga-jaga kalau orang panggil buka tengok sikit. Kalau lek bandar ni lah lambat orang panggil. Nah, mulai kubah lapai kau pergi buka puasa jember macam orang bodoh. Tengok dulu ambil dua ni kubah. Lembu pitih ambil dua ni. Kabel kau mana yang tu bik kubah lapai kau tu pitih mana? Dada tu bik pitih kubah kau mana? Kita gak Allah Rabbi macam Vietnam 2 minggu duduk dalam laut. Ambak dengar perboh kubah, tapa tanduk jilat. Nah, mana masalah? Pasal tak ada soal dah. Bukan kata hukum warak, hukum bekah tak ada tu. Dia orang hak jenis nipu harta rakyat ni, hak jenis merasuah, berat tangan kali tu, tak boleh makan macam orang. Dia hak jenis cari harta halal tapi ada juga sebahagian hartanya hak haram. Itu boleh makan. Bekah kata, warak tak boleh. Ni terang-terang berlebong pagi petang. Petih mari duanya tu jatuh-jatuh dalam bank dada melih ayam, melih lembu, melih kubang, pergi makan. La ilaha illallah. Jatuh belaka ni. Macam ayam. Meh pun jatuh pagi. Kabur jatuh kak. Lagak. Tapi bukan badan muting. Membantu rakit. Nah. Pasal timbang, pasal kita beribadah. Kalau orang tak beribadah, Puas hati dah, dak semayang, dak puasa, dak ke Mekah, dak apa. Makan haram pula, puas hati dah, kena dah. Nah, pasal kita orang cemeh, orang cemeh kira umur minyak hitam pula atas daya, dak kena. Kalau orang pakai udul lain pemeng. Nah, dia pakai baju pemeng, tangan pegang sepanah, alik ni pegang cemblok. Atas daya ada minyak hitam. Mena sabar, ha? Nah, ni pakai baju lawa. Dengan baju kok, dengan baju tar, dengan kasut. Dah-dah tahun ke ni tak ayam pun. Tak sabar, ha? Makna kita orang beriman. Ada Nabi, orang Islam. Makan hok kotor-kotor. Batu berhati-hati. Kalau nak terima warisan, biar kita orang miskin. Baru terima warisan. Nah, kalau tak miskin boleh juga ambil tolong wik orang miskin. Ni cikgu. Cikgu, guru besar boleh paper. Guru besar nak ke laut bila? Guru besar gaji 4,000. Dah bini cikgu pula boleh paper, boleh injing untuk ke laut. Duduk 20 kilo dari laut. Kan Tuhan tanya belaka tu? Kita dah, dah orang faham belaka. Batik. Dia main wah gitu. Rezeki jangan ditolak. Dia main gitu. Orang boleh pakai wah tu. Nah, rezeki yang haram kena tolak. Kerana di antara soalan yang kita akan ditanya di akhirat nanti. Di padang mahsyar di hadapan Allah. An malihi min aina iktasabah. Harta mu ni ambil dua ni. Mu sekian bulan ada terima ni. Motor, buk, fiber ni mu ambil dua ni. Mu layak tak minta yang boleh ke mu? Tak lah, aku kabel JKK. Aku tolong orang ni bini-bini, aku ada lain bini-bini. Hak betul tak apa. Salah, boleh sakit itu. Pasal, hak orang ramai. Faham? Tak sah hak orang ramai, hak anak kita, kita ambil biti, tak ulang balik, tak boleh. Ayah curi biti anak, ada? Dah raya-raya, kalau pergi raya, kau pergi biti kanak ke ayah? Eh, we kanak dah. Ke we kaya. Eh, ayah nak piti raya, ayah kena pakai luar pendek baju Superman. Baru rawi piti raya. Faham tak? Rawi kanak. Dah kalau 5 hari raya, anak seseorang boleh 4-500. Ni boleh. Nah, dah duk bilang payah ni perang. Ayah tak tak mampu. Ayah rita taruh kat ni. Bahan 300 nombor tak. Wajib kena ganti balik. Faham tak? Wajib kena ganti balik. Haram makan harta anak. Dok pulang balik. Lepas tu kalau kita kata gini lah. Ayah wak bayar wak tek ni. Boleh lah halal adik dah. Adik tu kata halal. Dok sah juga pasal udak-udak. Ha. Dah kalau kita tak belajar nak reti benda. Nah. Tak reti benda jadi macam ayam. Kais itu kais sini, kais itu kais sini. Harta anak kita kena pulang balik. Tak pulang balik, dah se. Dah kalau harta yang kita duk faham tu ni. Mu bagi 200, mu bagi 400, Allahu Rabbi. Boleh 200 ya pada hari surga? Bodoh kamu. Ingat tu, makcik tu. Kalau nak piti raya, tak boleh pergi surga. Eh, tak apa lah, kita tak pergi dah. Tak pergi dah. Dah pergi surga boleh 200 ya. Lepas tu jahil sampai kemapu. Pakai dalam lubang kubur. Tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi, tak kenal Rasul, tak kenal halal-haram. Pada apa? 200. Ya punya pasal. Lama tuk kita itu ada orang bagi bitih gitu. Ada tak? Lama tok nyang kita itu ada tak orang mari bagi atak itu nak ugut tuk kita? Tak ada? Tak ada. Agaknya kita jadi komang sepanjang. Kan lama tuk kita itu buat rumah diri. Ha, lama tok pi kita kalau tak ada guna kenderaan kita cari bitih diri nak beli. Nah, batu harga dia mahal, kita harga murah. Pasal apa? Orang order barang. Nama hina kita. Dulu kau cari diri kan ni, kapung ni buka dulu ni. Ada lah batu. Ada. Tangan dua kerat ni. Boleh jadi sawah, boleh jadi kebun toh, boleh jadi kapung ni. Ada ada lah batu. Dapat kuana ada lah. Buah kau tua-tua kau malam-malam ada. Dan ni ada hamba mapek habis. Allah 20 yang mepek ada apa. Wana makcik lama tak tengok kita dengar surat. Akik lucu. Akik lucu. Dada nu mata panjang je keke boleh lihat ada. Dibeli. Ha, ada. Bayang nak dengar sakit lutut. Nah. Nak tipu Tuhan, nak tipu manusia. Ini ambil-ambil pengajaran belaka. Bukan kita nak kata orang ni, orang ni tak betul tak. Nah. Tak tahu ke hukum, tak tahu ke benda, maka capar belaka. Kita makan hak halal, alhamdulillah. Makan hak haram, kalau kita tak sengaja makan, tu tak hati. Tuan-tuan kata sengaja, tahu dah piti rasuah, bahan juga. Tahu dah piti haram, bahan juga. Tahu dah piti ni tak boleh, bahan juga. Itu dah saya kira. Kita tak sengaja salah makan. Benda tu haram. Orang naik kapal terbang. Nah, kapal terbang British Airways ke apa, semua kapal terbang putih banyak ah, babi-babi. Jadi mari menu makan, dia minta hamburger. Bukan hang-hang tu ayam, hamburger. Hamburger babi. Mana boleh-boleh ada makan babi. Dia kata sedap kok burger masa makan kapal terbang. Ada dah apa nata babi. Dah. Itu babi. Ha oh, babi ni. Allah, gua ni ustaz. Dah sengaja dah. Dah sengaja sungguh. Ha apa istighfar. Dak bersih. Dak bersih. Dak sengaja sungguh. Tapi hati gelap. Ha. Hati kita ni macam kain putih eh. Kalau kita ambil cak hitam, kita pergi sengleh cak jadi hitam. Hitam tau. Dan kalau kita dak sengleh, kita sepak cak ngecik hitam. Anda sama je. Hitam lah ke? Sengleh jiru dengan sepak hitam lah ke? Cuma hak ni jahat lah pasal sengleh. Nah, itu makna kena jaga. Bila hati gelap, payah. Dah doa Allah sama benda, hak salah sama masuk dalam perut kita. Akhirnya, mari Quran, Quran dah tengok. Mari hadis, hadis lawan. Mari ulama, dia pakai sorok untuk guru. Ini yang berlaku. Nampak? Sebab kita ni lagi tak kepik, lagilah kita tak, tak serik. Lagi tak kepik, lagi tak serik. Tengok orang main utuh sikah. Rung, dong, congek. Saya depan duduk atas langit. Haa tak. Oh, bisa. Kawan ni lepuk tangan. Oh, kelak. Nah, kum, bahang gesek dengan magak lori. Nyanda bira lokan. Kaki masuk skru. Keting masuk skru lebar tu. Faham? Tekok ubus panah roti. Doktor nak beki. Masa tu, nak? Nak baik semula. Dato' Imah tu gua dengan mak. Maya ajak. Dulu Maya ajak. Dah kali baik? Lagi sungguh. Ambil katis pita tu lipat. Biar mampus dia tulisnya. Bayar sakit nak pergi sungguh. Bila baik tak mari sekarang. Ni manusia. Lalu nanti aku sungguh. Aduh lah mu. Siapa tak singgah ha? Rumah Allah bukan rumah Tok Imam. Dah singgah. Dah bila nak singgah? Nak bahan tanah. Ha tu kata umat manusia duduk cari harta benda, duduk galak. Nak mampu cari surga. Nak bahan tanah cari Tok Imam, cari Tok Bilal. Baru nak kenal ustaz. Tolonglah ustaz pergi rumah kejap. Mana pula? Ayuh tu nampak. Nampak mana? Tahu apa macam nak aku faham tak dah tapi dah Tok Imam tu bila orang baik di juga pada hadap Haji Mari ayah tu lalu kau surah muka macam Imam nak beranak nak masa catung berkelebeknya muka uduh dah tak berahi ke orang surah tapi dah dengar nak mati Tok Imam orang baik di juga nak pulak tuan Allah kata ada nasi sikit buat faham lagi pulak tu kata dia keras sikit tak apa. Nah. Ha. Dia kalau lembut sangat tak sedap. Jadi dia kurang pula. Tapi hukum sama je. Haram tetap haram. Ada kata dak dak ustaz tu keras. Nah, keras. Dak keras pergi kat lembut. Kat lembut mudah gi dak. Nah, dia buat alasan je. Nah. Ha. Dia mu kata ustaz tu tok guru tu keras. Mungkin ngaji kat lembut. Dia mudah gi dak, mu alasan aja. Wak lagi lah lembut, mu kata lembut sangat. Nah. Tidak kira keras lembut. Dia hukum mesti sama. Haram tetap haram. Faham? Ha, jangan suara keras tapi ukur baik. Nampak? Ha. Suara lembut apa? Asal hukum tetap. Jangan ubah. Nampak? Dia Tuhan buat ni, dalam dunia ni dia ada keras, dia ada lembek. Dalil tengok di rumah. Bini lembek. Laki keras. Betul tak? Kalau bini lembek, laki lembek, tak jadi gawal rumah. Faham tak? Batu rapuan, kalau anak dia, dia payah nak marah. Melaka ayah. Sifat dia tu, fitrah. Kena dah tu, panggil bela, matching dah. Nah, anak manja, mak marah juga, mak kata kan ni. Angah hanjak wadu gom. Budak tu takut orang kata gitu. Budak takut pasal lembut. Ha, dia kena ada ayah pula. Tuan! Lapak tu. Faham? Baru betul camil tu Tuhan buat dari nada. Dah rapang pasal dia dah, mak lalik. Nah, tapi ayah kita sebagai ayah lembek pada mak dah pula. Mak kata jangan turun. Ayah kata jangan turun. Kau berat danang ayah. Ha, ni kata sebab tu lah jadi porok peranda negara kita. Dengan sebab kita tak main peranan yang tu. Kita jahil dah dengan hukum syarak, tak tahu benda dah. Kita tidak jadi pula sebagai seorang rijal yang sungguh. Yang qawwamun 'alan nisa, yang menjaga keluarga dan isteri di dalam rumah. Tak seperti jantan sebenarnya. Anak tak takut kita. Faham? Dah pasal kita beri lara ke dia, beri modal ke dia, beri peluang ke dia, beri muka ke dia, ada apa? Semua berpunca daripada kita tidak mendapat pengajaran petunjuk-petunjuk daripada ulama-ulama. Ada. Ulama ni dia pesak mau, gini, gini, gini, gini. Dan anak orang balik mutu sikap orang, tak kata apa ayah. Tak kata apa. Orang kata dah mutu dia balik. Biar kau peking eh. Tak. Pecat orang depan rumah-rumah. Bawa Aizah waktu beli belok apa. Tak ada kata apa. Habis-habis kata, anda ya ke anak ke beki. Padahal mutu sikap orang. Bahan suri balik. Kau beli berumah. Ha dah. Punuh jahannam anak ni. Dah lerebat mari panggil. Bukan anak eh. Gini, gini, gini. Ha, kena pergi ambil balik lagi tengok. Pada apa? Curi mutu. Faham? Balik nak semayang, nak tidur, anak pasang TV, tak berani nak kohok. Dah ayuh, malu hotok benda gitu. Nak semayang kari eh, anak duk pasang bola. Tak berani kata kohok eh, tutup duk kari. Tak. Wadok itu. Mayang lah bola itu, pasang kuat tiga beradik. Bunyi go, keling. Takut go. Faham? Berat danang ini. Garik ni, tutup TV, tutup radio. Anak dia kata, biarlah, kita tak ayah. Ambil radio, tohuk dalam lokang. Tak lewat itu, kita ayah kan? Ke mana? Kabur anak ni. Jangan tengok drama joget-joget gini. Ayah tak benar, nak tengok? Tengok cerita lain. Animal Planet. Beruk belawang cacing, tengok. Faham? Ha, boleh tahan kira. Joget-joget tengok apa? Malaikat semua lagi. Anak dia kata, iya, ya, sedap. Ha, sedap, ambil TV, belah dua dengan kapok. Bukan mahangat ni, Maiden, 299. Boleh hebat gigi pula tiga. Faham? Baru dia takut, eh, dalam main ayah pun. Tutup, tutup, ayah balik. Tutup, tutup, ayah balik. Nah, ni dah, ayah diri pula tadi, tak boleh nak harap dah. Macam mana kita nak betul keluarga kita? Yahudi, Nasara duk ngajar sama dalam TV. Betul ada 30%, 20% benda kebaikan itu. Hak banyak, hak jahat. Dah kalau kita tak kawal, hak mari dengar, berapa kali mari anak kita mari dengar. Bini kita mari nadah kita, berapa kali seminggu. Hak nadah dengan TV, berapa jam lagi. Dengan drama, dengan joget, dengan gusti, dengan industang, pala otak jadi jeng api. Betul tak? Lepas tu kita, anak kita, bini kita, waris kita, birah kita, perut pesan kita, jahil hukum syarak. Pasal apa? Pasal Tok Guru salah. Tok Guru bukan syekh, tapi TB 1, TB 2, TB 3 suku. TB 9, Astro. Nah, kita duduk surah ni balik. Ayuh, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebeh bapak ni, suara lagah, kayu kakak. Beli Malino. Balik tengok anak dengan bini duk tengok Akademi Fantasia. Salah satu rancangan yang dilaknat di atas muka bumi. iaitu yang memperaga mengadukan laki-laki dan wanita dalam satu tempat untuk derhaka kepada Allah. Nah, anak ngebini duduk tengok. Kita balik pegang sebeh. Nah. Buka pintu tengok duduk nyanyi. Ya ya ya duduk nyanyi. Nyak ke nak marah? Tanya pula ayah. Nombor apa? Oh, manusia menang. Tanya pula bangang punya ayah. Ambil sebeh tu boleh tekak ayah jeru. Rendahlah kalau. Dah sungguh. Bukan kita dah boleh tengok TV, bukan. Kita ada peraturan dia. Dia ada sempadan. Dia ada hudud hak dia. Dia bukan bebas sebebas-bebas ni. Hak belakang mata kita, ya depan mata pun kita tak boleh ubah juga. Nampak? Ha, jadi bila kita tahu sesuatu perkara, maka kita nak buat tak buat itu suku kira. Tapi tahu itu menjadi kewajipan yang asas. Sesiapa nak masuk buat satu benda, wajib kena belajar dulu. Maka kita sebagai umat Islam tak dapat tidak, memang kita kena wajib kena belajar. Sekarang ini Allah mudah nak belajar agama supaya kita tak jadi buat benda yang haram. Cukup mudah. Dah? Ha. Kalau zaman dulu di Terengganu ni berapa orang ngajar agama? Nampak? Neh, tak ramai mana. Toku paloh zaman dulu orang cerita duk mengajar. Dah, orang ngaji ada 2-3 kerak. Haji Abdul Rahman Limbung, tokoh kemerdekaan, duk ngaji. Tok Kenali itu cerita balik daripada Mesir, daripada Mekah. Masa itu Tok Kenali boleh beri fatwa lah. Balik ke Kelantan, ziarah kerana lama tinggal bumi Malaysia. Dengar orang kata ada orang selamat ni, di Terengganu. Mari jalan kaki dari Kota Baru, Tok Kenali. Nak tengok orang selamat. Aku jadi mufti dan Mekah beri fatwa dah, dah selamat lagi. Mari tengok, ingat dia, Haji Rahman Limbung. Duduk ngaji dengan Tok Kupaluh. Tok Kenali tak berani nak naik. Nusuk pinggan kolok. Takut tengok muka Tok Kupaluh. Bekeh sangat. Ha, itu ceritalah dulu. Maknanya jalan kaki. Nak ambil ilmu, nak ambil berkat. 3 hari duduk nak salam, ambil ilmu sepatah dulu. Keliling rumah orang ngajar. Dagi. Jahil sampai kemapu. Ayah jahil, anak jahil, cucu jahil, bini jahil, tok mirah pun lebih kurang tuda kot. Faham? Bukan kita nak kata kat sini tak, seluruh dunia. Neh. Ha. Dah rugi kalau kita nampak buruk kita. Nah. Dan jahil habis lah, ada apa. Kalau main, pucuk bandar tu. Bukan kata badan kebutin tu, duduk dalam tasik kenyil. Tuhan, aku nak tengok juga. Aku nak pergi surian. Nak tengok orang main. Orang ngajar kalau berang. 3 orang. Tok Imam, Tok Bila. JKK. Berat nanang tu. Rakyat tak ada. Pas bandar berlaku. Ada rajuan. Ada apa? Rajuan ni orang ngajar. Mana lebih? Rajuan lah. Tak usah cakap besar. Sebutlah Quran lah malakan wa iza ra'au tijaratan aw lahwa infadu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Nah, bila ada jual, ada main, mereka hunggar pergi. Itu zaman Nabi. Nampak? Tijarah, orang jual, lahwa, orang main, infadu, bukan pergi molek, hunggar. Betul kan? Ulu kalau berang, ulu puih. Oh, waktu buruk. Ji juga nak tengok bunga pai. Orang timau buka pai. Ha. Kecil lah sekecil-kecil kecil tu. 7 kepala tu baik. Dan orang kena tak ada arah. Tubik dah 7 orang. Kostang balik apa. Tak ingat. Tuk lah bonik. Tak tubik pulak. Faham? Nak tengok. Hak turun dengan kereta lebih. Hak turun dengan mesin kisah minyak. Turun dengan kepala lari minyak. Habis. Ilmu agama jahil tukir siapa ke masuk dalam lubang kubur padang cari harta cari apa. Dah boleh benda? Tak boleh benda. Pakai kaca buruk eh? Tak semayang. Bodoh ke cerdik? Orang pakai Porsche, Lamborghini. Suti 2 juta harga. Semayang 5 waktu lelek ada. Ada seorang jutawan. Dia orang Selangor nak duduk di Kuala Lumpur. Kereta dia hak murah sekali 3 juta tu. Kereta dia. Bentley. Pang, model baru. Hak murah sekali. Semayang 5 waktu. Dah. Kita kacir buruk. Bonek ikat ke tak? Kokeh. Dah semayang dah. La ilaha illallah. Nampak? Tuhan wis sikit. Bukan dah semayang. Lawan Islam tu. Orang tepek poster tu guru ni pokok nyur siap eh. Beci tengok. Aduh. Dengar ustaz hari ludah. Puh, ludah. Cii. Dah nak mampu pangkat tanah lagi. Tak mau ikut Islam. Masih hidup lah. Eh? Ikut Islam. Pesan lama. Pesan lama. Diajar ke orang kapung Islam ni pesan lama. Ha? Orang kapung yang bodoh ikut juga. Pasal uliwiti. 20 ya, 30 ya. Dia kata pesan lama. Nah, pasal apa? Pasal kita ni jenis beri makan, boleh beri makan kita terhutang budi, terhutang budi kena konak apa kita bak mati, kita tak tahu benda dia kata pesen lama dah. Kalau pesen lama, mu pergi Mekah dia sibuk, siapa musim Mekah dia pergi ke Mekah, tak nak hukum uduk dia kata pesen lama, tak nak pergi ke Mekah, dia pergi ke Mekah, dah ke Mekah pesen bila ingat haji dah damang kudugaman Mekah ke sama para meswara. Kalau Mekah tu zaman Nabi Ibrahim tu. Zaman lama dah mana murung kata zaman lama tak boleh ikut. Yang pergi Mekah ada lagi Mekah. Ambil sebuah bas buat-buat munggi haknya. Beli luar pendek sebelah barang. Tak faham benda. Pesan lama tak boleh ikut Tok Guru. Pesan lama dah rak cetan ikut Tok Guru. Dah rak main surat. Dah rak. Tak boleh buat jet. Dia main gitu. Nah, tapi bayar mati semayang surat tu pelik. Dah muset projek, dah berakhir main surat. Semayang kat projek, banyak. Kat bingung. Dah mulut main cari makan darah situ. Balik juga ni, rumah Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, balik kepada Allah. Untuk dihitung segala amal ibadat kita. Baik atau buruk, Tuhan balas belaka. Dia buka makan nasi lalu ke mayang dulu? Dia tak tahu buat ni. Mana tuang surah mana? Semayang dulu. Makan dulu. Buka dulu. Boleh kira. Takut terlebih larok. Boleh kira dah. Apalah kita buka sekejap lagi. Pasal jangan bimbang. Kita berhenti. Kita nak makan kau. Pasal nampak muka lain macam. Nampak. Mana tak berhenti ni. Tak kita berhenti. InsyaAllah. Dia anu ni. 7:15. Sini berapa? 7:40. Sama ya? Ada hak kalau 7:40 dah lagi. Haji tu cerita dia. Jadi agama-agama ni bukan tidak berakhir ke kita. Agama hukum hakam halal haram ulama Nabi Rasul kitab-kitab ni bukan tidak berakhir ke umat. Nak wi jadi molek. Nak. Batu moknya belebekan nak. Nak. Ayuh marah kanak dia moleknya pukul. Tapi bab apa pukul pasal awak benda tak tahu. Dia tak je dengar lagi anak dia kena bahang apa. Lepuk-lepuk tangan pelepohnya. Mana mang bahang anak parok ni? Bahasa anak tak reti bahasa. Bab apa? Berahi baca buku. Memang ayah tu kurang-kurang nauti pe kuda. Anak baca buku godang. Tak ada. Mereka bahang anak, anak curi harta orang. Anak isyak dadah. Anak tak dengar kata. Kena korang buat benda tak molek. Baru bahang. Dah bahang tu tujuan dia nak suruh sikit. Gitu juga. Mari agama ni bukan nak menyusah. Agama ni memudahkan kita. Tuhan cipta manusia ni dia ada hati. Oleh kerana ada hati ni lah maka datangnya agama. Kalau tak ada hati, tak ada agama. Sebab hati ni dia ada dua. Jalan molek, jalan tak molek. Orang yang jalan molek tak apa kan? Jalan molek. Kalau hak jalan tak molek, pakai ikut hati. Kalau balah nak pakai mana? Pakai ikut hati. Berbunuh-bunuhan. Maka datang agama. Hati bukan raja, agama itulah raja. Hak ni kata gini, hak tu kata gitu, buka Quran. Ini orang kata kena potong tangan, dia kata hudud Tok Guru. Dia ajar pula ke ayat kupur di balang raya. Hudud Tok Guru. Tak betul. Oh sedap kamu. Buka Quran. Quran di rumahmu. Sama je Quran mana-mana. Asyariku wasyarikatu faktamu aidiyahuma. Orang curi laki-laki perempuan. Yang sabit kesalahan. Kena potong tangan. Bukan Tok Guru. Bukan ulama buat. Kalau hukum untuk guru dah ikut apa? Kalau ustaz lah mari rakyat dah amal pun apa tak buat Quran. Nampak? Itu cerita dia. Lepas dia ada agama supaya kita ni tak masih memenangkan pendapat hati masing-masing. Lepas tu ada orang bodoh jawab. Dia kata, botol tangan belaka. Kena. Cerita lah botol tangan. Ada orang cakap bodoh gitu. Lepas tu kalau bodoh duduk diam. Jangan cakap waksnya. Kalau kita nyandar di tiang ni 3 minggu, kita wadah. Kalau ada, kita wadah. Tapi syarat senyap lah. Orang cakap jangan sapu. Kita sapu syuting. Tak, natang ni bodoh lah gitu. Faham? Pasal apa? Pasal kita cakap. Nak dikira kata, alah kali potong telur syuting, potong tangan kau. Tak lah. Ne? Dia ada nisok dia kan? Ne? Kodol yang tersebut. Katakan kodolnya RM1,000. Kena potong tangan ni lah. Nah, kalau 900 ya tak kena potong tangan. Nah, dia bukan kong lagi ikut sel lagu tu. Patu jawab pula bengong seorang lagi. Dia kata kalau gitu sudah kita curi 900 ya. Tak sampai 1,000. Ada juga ada sama orang bodoh. Pak mak ke kiamat ramai orang bodoh. Jawabnya betul dah. Tak kena potong tangan tapi mu kena hukum lah tak leh. Kena je, kena denda, kena hutang. Ha, tak kena dah hudud. Nah, walhasil bila kita tak tahu ke benda duk diam. Kita tak tahu ke apa memang tak dicapu pula tu. Tak percaya tengok di jabat-jabat. Kali dia buat mesyuarat antara pengarah-pengarah, office boy, sisi, gawat takbir lagi jauh. Ni mesyuarat pengarah-pengarah. Awak kan ni tubik luar. Tahu dah apa? Saya kan ni tapi saya nak wih pendapat. Ada. Ni mesyuarat pengarah. Mu dak reti bahasa tubik luar. Dia hukum gitu kan? Tu tak jabat. Dah gini gitu tak. Kita rakyat biasa ni ikut tok guru sudah. Ha? Ikut ulama sudah. Ha? Tak secapu. Ha? Bak dunia tok guru tak cara dah ke kita. Bak akhirat kita kena ikut tok guru. Kita nak kena buat semi banyak-banyak mana. Tok guru tak capu. Ha? Tok guru kata, hai, mana semi sikit? Tak ada. Dia bak hukum hakang. Ha? Kita nak buat mananya nak buat atak nak masuk berapa puluh keping. Ustaz dah cara tu. Wandamu ha, nak buat atap bawah kaka di atas apa? Tapi bab agama kehidupan kita serah pada ulama-ulama. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan jadi tetamu Allah terik sampai kepada 3 juzuk. Juzuk yang pertama Tuhan beri rahmat, juzuk yang kedua maghfirah keampunan, dan kita nak merdeka yang sebenar bukan 31 Ogos tetapi itqu minan nar. Hak Nabi kata sebulan nama Ramadan berdeka daripada api neraka. Sekarang ini kita nak satu lagi kemerdekaan, kita dapat menjalankan ketaatan kepada Allah sewenang-wenangnya. Tak boleh lagi. Kita masih tak boleh nak laksanakan prinsip-prinsip Islam yang asas dalam negara. Nah, banyak lagi benda yang kita masih tunduk kepada prinsip-prinsip manusia yang datang daripada Yahudi Nasara. InsyaAllah kita teruskan perjuangan. Nah, memberi sokongan pada ulama-ulama supaya kita dapat merdeka sungguh, iaitulah balik menjadi hamba Allah, tidak tunduk lagi pada perlembagaan negara ciptaan manusia semata-mata. InsyaAllah kita akan jadi tetamu Allah. Dan soalan, satu soalan, masa zaman muda dulu saya ada tinggal puasa wajib tapi tak tahu jumlah berapa banyak mana. Setelah saya diberi hidayah oleh Allah, sekarang saya nak ganti. Bagaimana cara kerana tak tahu jumlah? Adakah saya kena bayar fidyah? Dan kira-kira kena bayar berapa jumlah? Boleh tak saya nak bagi sendiri fidyah? Boleh tak nak beri pada orang yang menentang Islam? Dan kan dia miskin, anak yatim dan susah? Soalan kedua, kalau baca sejarah Nabi, Nabi SAW puasa sunat kerana tak ada makanan. Tapi bila sebelah tengah hari, ada makanan Nabi berbuka. Boleh tahu tak puasa sunat sekerat hari? Walaupun bukan kerana tak ada makanan, tapi saja-saja nak puasa sekerat hari. Itu soalan dia. Baik. Sebelum daripada itu, kutipan derma pada petang ini bukan tiket bayar makan buka dah. Untuk kegunaan kebajikan surah kita ni yang masih banyak lagi belum siap. Jadi tolong jalan derma kotak tu. Bulan Ramadan ni Tuhan ganda. Tuhan ganda. Kalau seriah paling komal Tuhan bayar 10 riyal di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dapatlah pula memberi sumbangan yang kekal abadi, yang kita nampak keuntungannya di akhirat nanti. Jadi dia tanya, dia jamaah muda tinggal puasa banyak, lepas tu banyak sangat dah reti banyak mana nak kata apa ni? Nak kata 100 hari ke 1000 hari ke? Jawabnya bila kita tak tahu caranya, kita mula-mula sekali bertaubat kepada Allah. Kemudian kita qada. Nah, kita qada ikhlas niat nak bayar. Bila sampai pada masa kita telah pun lebih daripada jumlah yang kita tinggal, insya-Allah Tuhan akan datangkan rasa lebih. Nah, ni tok guru ajar. Qada dulu, qada. Nah, dia tak tahu kita qada sama. Pasal kita dulu 20 tahun lagi. Qada sama, duduk saja qada, hari-hari tak akan puluk qada. Bila sampai masa lebih, insya-Allah kita akan ada perasaan rasa lebih dah daripada waktu. Kita akan ada rasa lebih. Imam Nawawi jawab, kalau lebih tu memang kalau ada lebih sungguh, maka jadi pahala puasa sunat. Dah sama imam. Tak usah teka, tak usah bubuh pasal kita dah reti nak teka. Akan ada rasa perasaan, oh lebih dah aku. InsyaAllah, syaratnya kita mula daripada sekarang. Kemudian nak fidyah ni nak bayar sendiri boleh. Eh? Fidyatun ta'amu miskin. Bayar kepada orang miskin. Kalau kita tinggal 20 tahun dulu satu hari, sekarang ni dah insaf wajib qada satu hari. Cuma 20 cupok berat. Pasal atas satu hari ganda 20 tahun dengan satu cupok. Jadi 20 cupok berat. Eh, jadi kalau 30 tahun kita tak puasa, baru nak puasa mungkin dalam sebeng berat. Nah, tapi tak apa. Nah, itu hak orang. Hak orang miskin. Nah, bukan hak kita. Nah, hak kita ni menunaikan ketaatan. Kemudian dia kata Nabi puasa sekian hari tak ada. Nabi puasa tu makna bukan Nabi niat puasa. Nabi tak makan. Bukan puasa sekian hari. Nabi tak makan. Nah, jadi tak ada niat puasa sekian hari. Nah, Nabi tak makan. Nabi kata amsaktu aku tak makan. Bukan aku niat puasa sekian hari. Tengah hari ada nasi, Nabi makan. Kita salah faham, Nabi niat puasa setiap hari. Tak ada. Puasa setiap hari ni budak-budak. Ya? Jadi insyaAllah, kita berdoa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Wa ja'al tafarukana min ba'li tafarukan ma'suma. Allahumma la taja'al fina wala ma'ana syakian wala mahruma. Allahumma bi barakati syahrika hadza syahri ramadhan. Nas'aluka an tarzuqa nasihata fid din wa dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله. Kata orang tua-tua pakaian digigit gigiku tak baik pakai kerana ia boleh bawa sial. Betul ke tak? Tak. Tak bawa sial. Dalam kitab mereka kata pakaian yang kena digigit tiku sunat kita basuh. Takut mulut dia tu ada mengandung najis. Maknanya bila basuh tu, pakai semula lah. Ke lepas basuh, lepas tu aku api. Ke mana? Tak. Ha. Tiku tak sial. Tiku. Yang sial itu manusia. Kerana mendadak hukum Allah. Hak tu sial. Nah, ha. Quran tak mau ikut, Rasulullah tak mau ikut, bapak sial tu. Nah, nak tanda tak sial. Bagaimana mencari untuk membunuh tikus dengan lebih baik supaya tidak menzalimi binatang tersebut? Tolong Ustaz terangkan. Dalam hadis tak ada sebut maknanya cara bunuh tikus. Dalam hadis hanya sebut cara bunuh cicak. Nabi kata barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali katak mampu dah 100 pahala. Dua kali katak baru mampu 70 pahala. Tiga kali katak baru mampu 50 pahala. Ataupun hadis yang seumpama dengan itu. Hadis kita baca tadi riwayat Imam Tirmizi. Perintah yang umum pula Nabi kata iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu nak membunuh yang dibenarkan syarak, maka perbaikkan cara membunuh. Maka jaknanya kita katak tikus tu sekali katak mampu. Tetapi tikus yang sunat bunuh ni tikus yang membawa mudarat kepada manusia. Tiku bawa penyakit. Tiku jenis kerik rumah hak berlubang habis tiku-tiku orang lata-lata. Ha? Tiku hak baik tu tak sunat bunuh. Hamster, kalau tu tak sunat bunuh tu. Faham? Tiku benda, tiku kasturi. Kalau tu jenis tak sunat bunuh. Faham? Kalau tu jenis tak merosak rumah tangga. Ha. Bukan bunuh selama. Kita ni pergi bakar tiku. Boleh tiku curah minyak gas. Lepas tu cucuk buka pintu. Cung tiku pun lari. Ha nak firework. Ha, bunga api. Ha, jawab ni dia kena bakar pula dalam neraka bila-bila. Tiku tu tukang bakar. Dah lewat zoling gitu. Dua lagi soalan. Apa hukum lukis gambar orang potret sama ada gambar orang yang lukis itu masih hidup atau telah meninggal dunia, digantung gambar sebut pada dinding bilik rumah, minta jelaskan. Apa hukum perempuan yang menyanyi lagu nusa ketuhanan, jalan dan musabakah yang didengar oleh golongan lelaki? Baik. Jawabnya, lukis ataupun pukul tak boleh jadikan gambar orang hidup ini atau binatang yang bernyawa sebagai perhiasan. Kalau sebagai pelajaran boleh, sebagai pameran boleh, perhiasan tak boleh. Kerana perhiasan gambar-gambar bernyawa ini ada orang-orang kafir. Nah, dalam gereja-gereja dia memang hubung gambar-gambar bernyawa di dinding. Gambar kuda, gambar bidadari, gambar orang puan, gambar orang lelaki. Jadi dalam orang Islam, Nabi tak suka benda-benda hidup dijadikan sebagai perhiasan pada dasi dan pada dinding. Banyak sangat dalil. Di antaranya satu hari Nabi masuk dalam rumah dan Nabi tengok apa benda ni. Aisyah meletakkan nasi ada gambar burung. Sedangkan hari sama-sama Nabi tak cari nasi-nasi. Tapi hari ini Nabi merah mukanya, tanda marah. Merah tu marah lah. Maka dikoyok dua nasi tersebut dijadikan batang. Dibelah dua nasi jadi putus gambar tu, dia buat batang. Faham? Ha, menunjukkan gambar-gambar hidup ni boleh buat, boleh pakai. Tapi jangan buat untuk perhiasan dinding. Perhiasan jenis digantung-gantung. Buat lapik, buat jirik tak apa. Awak tidur tak apa. Kita tindih atas dia. Jadi gambar potret ke gambar apa tak salah jadikan perhiasan. Kalau nak gambar yang tak bernyawa. Boleh ? Gambar stadium utuh, tak apa. Buat dinding. Comel juga. Burung di gelas. Lepas tu perhiasan tak? Tak apa. Dia kecek-kecek itu bukan burung tu, macam ke burung, bukan perhiasan, dia tak ada perhiasan rumah, faham? Dan sebaik-baiknya tak ada langsung lah gambar-gambar, tapi yang duduk dinding tu yang muktamad ni. Gambar-gambar kita yang lawa-lawa, gambar nikah, gambar sanding, gambar cerai kalau ada, faham? Tak ada katun dinding. Bijak awak cerai ambil gambar. Banyakkan orang nikah lah. Dan kita buat mesin baru dulu ni. Cerah. Buat makan buluh. Buat tradisi baru juga. Cerah, pukul gambar. Simpan dalam album. Simpan dalam laptop. Simpan dalam apa-apa dan CD. Tanya raya-raya orang mari nak tengok. Tunjuk lah. Jangan pamer di dinding. Mereka untuk pelajaran tak apa. Macam budak-budak sekolah. Dibuat gambar harimau kan. Ini harimau, tak apa tu, tu bukan perhiasan. Ada kan gambar rimah, gambar jirapoh, Pak Cikgu duduk ngajar sekolah. Di makma, di pejabat untuk pelajaran, tak apa. Ataupun untuk pameran, memberi maslahat pada orang. Di katung gambar-gambar orang, gambar pesalah ni, gambar ni, boleh tunjukkan. Ini orang ni jenayah dadah, ini gini jenayah ni. Tu bukan perhiasan, tu pameran. Di tadika-tadika kan, dia kan pasti kan. Cikgu ajar dia kan, ada gambar dinding, gambar rimah. Murid-murid kan belajar, ini harimau. Murid-murid, ini harimau. Ini jirafah. Ini labi. Ini JKK. Ada belaka. Itu tak apa tu pelajaran. Orang perempuan nyanyi lagu ketuhanan, lagu-lagu kesedaran, lagu agamanya lah. Kemudian didengar dia orang laki-laki. Khabar sama-sama ada orang perempuan haram bernyanyi-nyanyi, melunakkan suara dan didengar dia bukan mahram. Lepas tu kita khabar sama, dengar orang lelaki nyanyi makruh. Dengar orang perempuan nyanyi haram. Yang kita boleh dengar, mahram kita nyanyi. Rasa kata lagu ketuhanan, lagu rock pun boleh. Mu dengar tak air ni, dengar kaset rupanya nyanyi. Tu aku. Tu dia nyanyi dalam tu. Tak apa. Faham? Lagu ketuhanan, pasal kita ni jadi mafok duk faham ni. Bila lagu agama tak apa. Lini banyak lah TV. Nampak? Akademi nasyid. Boleh ke tak? Bang haram. Komat kena perlahan tak boleh kuat. Pada tahdok nabil qawli Tuhan kata. Maka jangan kamu hai perempuan melembutkan suara. Jangan. Takut perempuan laki-laki yang hatinya fasik nak jadi fitnah. Tak boleh. Jadi balik pada fatwa asal, haram perempuan bernyanyi, maksudnya didengar oleh laki-laki bukan mahram. Tak ada kira lagu nasyid dak nasyid, haram belaka. Dak boleh. Musabakah pun dak dibenarkan. Faham? Ha. Belajar Quran tak apa kau puan. Belajar taranum. Tapi tak seolah tu akak-akak suara. Kerana Tuhan kata, jangan kamu lembutkan suara kamu di hadapan laki-laki. Tak boleh. Dah? Ha. Soalan terakhir malam ni. Apakah kau orang yang menjual dan membeli CD cetak rompok? Ha, tengok dulu. Kalau tuan dia tu orang kapi harbi, maka harus. Kerana kapi harbi ni kita wajib perang. Maka di antara cara memerangi mereka itu, kita perang ekonomi mereka itu. Iaitu kita rugikan perniagaan mereka itu. Boleh. Sebab harbiya maknanya kita kena perang. Faham? Kemudian pula kalau hak orang Islam, kalau tuan dia beri izin, maka harus. Kalau tuan dia tak izin, maka haram. Faham? Baru-baru ini kawan saya ada baca dari seorang pelajar perempuan. Lalu perempuan itu berkata, membaca dari orang membuka pintu neraka. Tak ada ni. Tak ada hadis sebut dairi. Faham? Jadi kawan ni baca dairi dia. Nah, lepas tu dia kata, orang baca dari orang, tak ada izin masuk neraka. Tak ada lah hadis lagu tu. Tetapi perbuatan tu haram, tak boleh. Nah, dairi-dairi ni dia privacy. Nampak? Maknanya rahsia hidup seseorang. Hak kita, macam laki kita. Kita suka dah anak kita buka laci kita, boleh tak? Tak usah kata orang luar. Nak? Nak? Anak kita masuk bilik kita, buka laci, buka kewita kita, file-file kita tengok habis. Kita marah hak. Nak? Itulah maknanya hak peribadi. Tak usah orang lain. Tak boleh. Jadi hukumnya haram mengintip rahsia orang tanpa izin tuan dia. Ada perintah larangan yang umum dalam hadis-hadis yang sahih. Hukumnya berdosa. Hadis tu, soalan seterusnya. Apakah kita boleh sunat tahiyat masjid di surau? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kerana surau bukan masjid. Dalam mazhab lain boleh. Kerana tiap-tiap surau buat untuk semayang, dikira masjid juga. Soalan terakhir, apakah kita diwajibkan menunaikan salat Jumaat? Bagi seseorang yang bermusafir, musafir ni kan bodohkan. Wajiblah orang itu laki-laki menunaikan Jumaat, mereka yang ada uzur. Maka musafir setengah daripada uzur, boleh meninggalkan Jumaat. Wallahu a'lam.